Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إخواتي في الله بارك الله فيكم. إن شاء الله kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Tayyib. Indah akhina alfian. Rasul mengatakan orang yang keluar dari jamaah apabila dia mati maka bangkainya adalah jahiliyah. Apakah menunjukkan orang tersebut mati dalam keadaan kafir seperti para pendemo? Iya, dia mati dalam keadaan berdemonstrasi, atau orang yang ikut serta dalam peristiwa kudeta pemerintahan yang sah kemudian dia mati, apakah dikatakan dia kafir karena Rasul mengatakan jahiliyah? Tidak. Terus maksudnya apa ucapan Rasul famitatuhu mitatan jahiliyah? Kenapa mati di atas kemaksiatan? Terus kenapa Rasul mengatakan jahiliyah? Jahiliyah kalau dimutlakkan itu mengandung makna takfir. Wallahu a'lam. Ukasha, dia mati dalam keadaan seperti orang jahiliyah. Kenapa? Kenapa disamakan keadaan orang yang mati seperti itu dengan orang-orang pada masa jahiliyah? Kenapa Ibrahim? Baik, karena orang-orang jahiliyah dia mati dalam keadaan sesat dan tidak memiliki penguasa. Barakallahu fikum. Makanya Rasul mengatakan orang yang mati dalam keadaan memberontak penguasa, dia memisahkan diri dari al-jamaah seperti orang yang mati pada masa jahiliyah, artinya orang tersebut mati dalam keadaan tersesat dari kebenaran, mati dalam keadaan tidak memiliki imam. Barakallahu fiik. Iya. Sehingga maksudnya bukan berarti orang tersebut mati dalam keadaan kafir. Barakallahu fiik. Bisa dikatakan dia asian atau murtakibul kabirah. Demikian penjelasan dari kalangan para ulama. Barakallahu fiik. Baik. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala wa haddatsana Abu Bakar Abdullah ibnu Abi Dawud As-Sijistani qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar. Apa lakabnya Muhammad ibnu Bashar? Abdul Hakim, Bundar atau Gundar, ada dua. Hah? Bundar, yakin? Kalau yang lakopnya Gundar menggunakan ghain siapa? Muhammad bin Ja'far. Ingat ya, barakallahu fikum. Cara mengingatnya, Bashar, Muhammad bin Bashar, ada huruf ba, berarti cocoknya sama Bundar. Mbak juga. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itu cara menghafalnya. Barakallahu fikum. Muhammad ibnu Bashar. Gelarnya adalah Bundar. Kenapa dia diberikan gelar Bundar? Barakallahu fikum. Abdul Musawir. Apa karena badannya bundar? Kenapa dia dikasih gelar? Naam, wasiul ilm. Iya, barakallahu fikum. Karena luas ilmunya, barakallahu fikum. Wa Muhammad ibnul Musanna. Anna Muhammad ibn Ja'far. Haddathahum an Syu'bah. An Ghailan ibn Jarir an Ziyad. Ibni barakallahu fikum. Di sini di nuskohnya saya Riyah. Iya. Padahal di hadis sebelumnya itu Robah. Barakallahu fikum. Baik, nanti kita cek lagi. Iya, yang benar Ziyad bin Riyah atau bin Robah. Ada yang sudah mengecek? Ini Ziyad bin Robah atau Ziyad bin Riyah? Belum ada. Nanti kita cek. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man faraqal jama'ata wa khalafat ta'ata mata maitatuhu jahiliyatun. Tayyib. وَمَنْ اِقْتَرَضَ أُمَّتِي بَرَّهُمْ وَفَاجِرَهُمْ وَلَا يَحْتَشِمُ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ أُهْدَهُ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةِ عِمِيَّةٍ yaghdabu lil asabiyah wa yuqatilu lil asabiyah wa yad'u lil asabiyati lahu aw qala li asabiyatin mata mitatan jahiliyah. Lafdhu hadith Abi Musa barakallahu fikum. Baik, hadith ini dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala wa ra'a, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu akhrajahu Muslimun fi sahihi, fi sahihi, fil imarah. Ayyib. Hadis Abu Hurairah ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, tepatnya dalam bab imarah, hadis nomor 1848. 1848. Min turuqin, dari beberapa jalan. Madaruha, madaruha, poros hadisnya, ala Ghailan ibni Jarir. An Abi Qais. Ziyad ibni Riyah. An Abi Hurairah. Radhiyallahu anhu. Wa Ahmad fi musnadihi. Dan Imam Ahmad mengeluarkan hadis ini juga dalam musnadnya, jilid kedua halaman 306. Dan An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i, jilid ke-8 halaman 123. 123. Tayyib. Barakallahu fikum. Sehingga hadisnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis semakna dengan hadis-hadis sebelumnya, dan ada beberapa tambahan keterangan. Rasul mengatakan, barang siapa yang berpisah dari jamaah dan menyelisihi ketaatan kepada penguasa, kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, berpisah dari jamaah, iya, barakallahu fikum, keluar dari ketaatan kepada penguasa, dia mati, maka barakallahu fikum, bangkainya adalah bangkai jahiliyah. Artinya seperti keadaan orang jahiliyah. Kemudian Rasul menambahkan keterangan, wa man iktaraba ummati, barang siapa yang mencaci atau mencela umatku, barroha wa fajiroha, entah dia orang yang baik atau orang yang fajir, yang jahat, barakallahu fikum, wala yahtashimu min mu'miniha, barakallahu fikum, dalam sebagian riwayat wala yatahasha, wala yatahasha, ai la yubali, barakallahu fikum. Ya, artinya dia tidak mempedulikan, barakallahu fikum, bima yaf'aluhu, atas tindakan dia, min hadhihi al-hamjiyah al-jahiliyah, dia tidak peduli dengan perbuatannya tadi, termasuk dalam perangai-perangai jahiliyah, barakallahu fikum, fasyarruhu syamilun lil barri wal fajir, maka kejelekan dia meliputi orang yang baik dan orang yang jahat, barakallahu fikum. Baik, kabarannya paham ikhwan, yaitu seseorang yang dia bertindak, barakallahu fikum, iya, untuk keluar dari ketaatan kepada penguasa, barakallahu fikum. Anggap dia sebagai koordinator demonstrasi, koordinator demo, ya barakallahu fikum. Dia tidak peduli dampak dari demonstrasi tadi, barakallahu fikum. Iya, entah itu orang yang baik atau orang yang jahat di kalangan orang-orang muslim, barakallahu fikum. Tayyib, mau dihina atau ditumpahkan darah mereka, dia tidak peduli. Yang penting demonya berjalan. Gitu ya. Intinya dia mengobarkan semangat, ya, membakar emosi, barakallahu fikum. Masalah barakallahu fikum, kalau nanti ada korban jiwa, urusan sendiri. Baik, barakallahu fikum. Maka kejelekannya barakallahu fikum itu akan ditimpa oleh orang yang baik dan juga oleh orang yang jahat, barakallahu fikum. Baik. Wala yafi li dzi ahdin uhdahu, dan dia tidak mau menunaikan, barakallahu fikum, iya, pihak yang memiliki perjanjian. Dia tidak mau menunaikan, barakallahu fikum, perjanjian tadi. Artinya barakallahu fikum, misal contoh terkait dengan orang-orang kafir. Iya, kafir mu'ahad, kafir zimmi. Mereka kan ada terikat perjanjian dengan kaum muslimin, mendapatkan jaminan, barakallahu fikum. Dia enggak peduli ketika dia barakallahu fikum menyakiti, ya, menghantam orang-orang kafir yang posisinya seperti ini, barakallahu fikum, ya, dia sikat saja. Tayyib, maka kata Rasul, falaisa min ummati. Maka orang-orang seperti ini yang tidak mau menunaikan janjinya, ya, tidak peduli dengan barakallahu fikum kaum muslimin, kaum mukminin, dari pergerakan-pergerakan mereka, barakallahu fikum, iya, kemudian mencela dan mencaci umatnya Rasul, keluar dari ketaatan kepada penguasa, berpisah dari al-jamaah, Rasul mengatakan mereka ini bukanlah termasuk dalam golongan umat, barakallahu fikum. Baik, maknanya barakallahu fikum, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bari aminhu, ya, Rasul berlepas diri dari orang-orang yang seperti ini keadaannya, barakallahu fikum, ya. Bukan berarti barakallahu fikum dia dianggap sebagai orang yang kafir. Falaisa muraduhu annahu kharijun minad din. Baik. Selanjutnya Rasul mengatakan, man kutila tahta rayatin imiyah, dan barang siapa yang terbunuh di bawah bendera imiyah, imiyah bikasril aini wa tasydidil mim, walya. Imiyah dengan mengkasro ainnya dan mentasdid mim dan ya. Imiyah. Wa yuqal bi dhammil ain. Ada juga yang mengatakan boleh membaca dengan mendhamma. Ummiyah. Ummiyah. Ayyib. Qala ba'duhum al-immiyah al-dhalalah. Al-dhalalah. Artinya adalah bendera kesesatan. Qala Ahmad ibn Hanbal, huwal amru al-a'ma. Dia adalah sebuah urusan yang buta. Iya. Enggak jelas apa yang diperjuangkan, siapa yang dibela. Iya, apakah ini memang layak untuk diperjuangkan, apakah layak untuk dibela? Enggak tahu. Pokoknya keadaan sudah benar-benar apa? Chaos. Ya. Barakallahu fikum. Baik, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, barakallahu fikum, kacau balau. Baik. La yastabinu ma wajhuhu. Yang tidak jelas apa sisi yang diperjuangkan dari pergerakan tadi. Barakallahu fikum. Qala Ishaq, berkata Ishaq, hadza fi taharujil qaumi. Hadza fi taharujil qaumi. Wa qatala ba'dhum ba'dha. Ka'annahu min at-ta'miyati. Ka'annahu min at-ta'miyati. Wahwa talbis. Barakallahu fikum. Baik. Demikian keterangan dari Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim, Syarah Sahih Muslim. Baik. Ya. Barang siapa yang berperang di bawah bendera yang buta, enggak jelas. Barakallahu fikum ya. Baik. Yaghdabu lil asabiyah, yang dia marah karena asabiyah. Barakallahu fikum. Fanatik, buta. Wa yuqatilu lil asabiyah, dia juga berperang karena fanatiknya tadi. Wa yad'u lil asabiyyati lahu, dan juga dia menyeru, ya, mengajak orang lain, memprovokasi orang lain juga karena asabiyyah. Au qala li asabiyatin, atau beliau mengatakan karena asabiyyah mata. Dan dia mati dalam keadaan seperti itu. Mitatan jahiliyah. Maka mayatnya seperti mayat jahiliyah. Walabdu hadith. Ya, labdu hadith Abi Musa. Barakallahu fikum. Itu lafad dari hadithnya Abu Musa. Barakallahu fikum. Qala al-imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala. Haddathana Abu Muhammad. Di nuskohnya antum. Muhammad atau Abu Muhammad? Abu Muhammad. Naam. Ibnu Sa'id qala haddatsana Muhammad ibnu Sulaiman Luwain qala haddatsana Hammad ibnu Zaid an Ayyub an Ghailan ibni Jarir an Ziyad ibni Riyah aw Rabah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja min ta'ah wa faraqal jama'ah mata maitatan jahiliyah. Barakallahu. Baik. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini dan sisa dari faedah hadis pada minggu yang lalu, kita gabungkan saja karena pada pertemuan yang lalu saya sempat menjanjikan ada beberapa faedah yang masih tersisa. Barakallahu fikum. Masih dari kalamnya Syekh Rabi' hafizahullahu taala wa ra'ah. Kata beliau fil hadis al-hassu alal hijrati min diyaril kufri ila daril islam. Di dalam hadis terdapat anjuran untuk berhijrah, pindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Barakallahu fikum, ya. Anjuran. Barakallahu fikum. Baik. Apakah wajib ataukah sunnah? Barakallahu fikum. Dilihat situasi dan kondisi. Kalau dia barakallahu fikum di negeri tersebut benar-benar tidak bisa menegakkan agamanya, sholat tidak bisa, puasa tidak bisa, barakallahu fikum, apalagi syariat yang lain, maka wajib bagi dia untuk hijrah. Iya. Tapi kalau dia masih bisa barakallahu fikum mengerjakan syiar-syiar Islam, baik, mengamalkan syariatnya walaupun tidak bebas, maka ya mustahab, dianjurkan bagi dia untuk hijrah. Iya, barakallahu fikum. Dia mencari negeri di mana dia bisa menjalankan agamanya dengan tenang, dengan baik, dengan sempurna, barakallahu fikum. Baik. Kata Syekh selanjutnya, fa innal ladzi ya'ishu fi diyaril kuffar, fa innal ladzi ya'ishu fi diyaril kuffar la yastati' ay yuqima sya'airal Islam. Karena orang yang tinggal hidup di negeri kafir, dia tidak akan mampu menegakkan syiar-syiar Islam. Barakallahu fikum. Wa ma'a dzalik la budda ayyisha dalilan khafian. Bersama dengan itu, pastilah dia hidup di sana dengan hina, rendah di hadapan mereka. Wali anzamatihim wa qawanihim al-kafirah, dan dia harus tunduk dengan peraturan-peraturan dan undang-undang mereka yang kafir. Barakallahu fikum. Ya. Itu barakallahu fikum nasihat dari beliau. Baik. Barakallahu fikum. Sehingga di situ barakallahu fikum terdapat teguran bagi mereka-mereka yang siahahnya ke negeri-negeri kafir. Gitu ya. Baik. Acara liburan akhir tahun kelulusan mau kemana nih? Iya, barakallahu fikum. Baik. Mungkin ayahnya mengusulkan, gimana kalau kita liburan ke Paris? Mana? Paris. Ya, barakallahu fikum. Atau French, Prancis. Iya, barakallahu fikum. Inggris, negeri-negeri yang jelas kafir, barakallahu fikum. Iya. Makanya demikian, barakallahu fikum, jelas tidak diperbolehkan. Iya. Untuk pergi ke sana, barakallahu fikum, ketika ada hajah, ketika ada keperluan yang diperbolehkan, seperti untuk berobat atau mempelajari ilmu-ilmu yang tidak didapati di negeri-negeri Islam, barakallahu fikum, itu diizinkan. Tapi kalau sekedar untuk siyahah, barakallahu fikum, iya, tayyib, refreshing, liburan, piknik ke sana, barakallahu fikum, itu perkara yang jelas-jelas barakallahu fikum mungkar. Baik. Karena barakallahu fikum sekian banyak mafasid yang akan muncul dari hal tersebut. Yang pertama, paling tidak dia akan terkagum-kagum dengan negara orang-orang kafir. Wih, mantap ya. Prancis itu, wih, luar biasa. Iya. Orangnya sopan-sopan. Gitu ya. Kalau ketemu sama turis-turis, buju, buju. Wah, gitu ya, barakallahu fikum. Tayyib. Maksudnya ngasih ucapan selamat gitu ya, barakallahu, disambut dengan baik, ramah-ramah, barakallahu fikum. Tayyib. Iya, kemudian wah, peraturannya juga bagus, bersih dan semisal dengannya. Ujian kepada orang-orang kafir, barakallahu fikum. Belum lagi barakallahu fikum ia terkait dengan iya fitnah syahwat di sana, barakallahu fikum, iya sangat-sangat diumbar yang namanya syahwat, barakallahu fikum. Baik. Begitu banyak mafasid. Nauzubillah min dzalik, barakallahu fikum. Nah, ini bagaimana kalau ada dai yang malah dia pasang foto profil. Iya, profilnya barakallahu fikum ya tadi. Iya. Di siarnya mereka. Apa itu? Lapangan? Ah, bulu tangkis. Stadionnya mereka barakallahu fikum ya. Baik. Jadi sebelum umroh mampir dulu ke sana misal barakallahu fikum. Atau sebelum haji mampir dulu ke sana. Barakallahu fikum. Dia enggak malu. Iya, bangga memasang foto profilnya seperti itu. Lilo, saya di mana? Di mana? Real Madrid. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Real Madrid itu kan nama timnya. Kalau daerahnya mana itu? Sidayu. Enggak ada Sidayu di sana. Barakallahu fikum. Iya. Ini apalagi dia mengaku sebagai dai salafi, barakallahu fikum, itu sangat aib. Iya, apa ada di kalangan para masyayikh yang seperti itu ketika mereka dakwah? Ini dakwah loh tujuannya, bukan siyaha. Para masyayikh. Iya. Barakallahu fikum, entah Syekh bin Bas atau Syekh Al-Utsaimin atau Syekh Ubaid atau masyayikh kibar yang lain, ketika mereka mengisi di sana, apakah ada mereka foto di Menara Eiffel? Wah, gitu. Hah? Enggak ada sejarahnya, barakallahu fikum. Iya. Baik. Itu barakallahu fikum perkara yang bagi orang yang memang memahami atau mengerti agama, dia akan mengkerutkan dahinya. Gitu ya. Kok kayak gini seorang dai? Barakallahu fikum. Baik. Allah musta'an wa alihdiklan. Selanjutnya fihi al-hathu 'alal jihad alladhi huwa zarwatu sanamil Islam. Di dalamnya ada anjuran untuk berjihad yang dia adalah barakallahu fikum puncak. Iya. Dari Islam. Wa fihi izzatul Islam wal muslimina. Izzatul Islam wal muslimina. wa i'la'i atau wa i'la'u li kalimatillahi ala sa'iril adyan. Di dalamnya terdapat kemuliaan Islam dan tingginya kalimat Allah di atas seluruh agama-agama yang ada. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh mengatakan setelah itu, wa fi tafriuti fihi wa ida'atihi hawanun atau hawanu al-muslimina wa idhlalul a'da'i lahum kama huwa waqi'u al-muslimina mundu tafarraku wa taraku al-jihada fi sabilillah li'i'la'i kalimatillah. Kemudian beliau mengatakan wa fi tafriti fihi, dengan meremehkan Islam, barakallahu fikum, ayyib, wa idha'atihi, dan menyia-nyiakannya, hawanul muslimin, justru akan menghinakan kaum muslimin itu sendiri. Barakallahu fikum. Ya. Jadi sebenarnya barakallahu fikum, yang menjadi faktor utama kenapa Islam itu dipandang remeh, kenapa Islam itu dipandang hina, dipandang rendah, faktor utama penyebabnya berasal dari kalangan kaum muslimin itu sendiri. Ya. Kaum muslimin sendirilah yang menganggap remeh agamanya, yang tidak mengagungkan agamanya. Barakallahu fikum. Iya, kalau umat Islam saja sudah meremehkan agamanya, barakallahu fikum, bagaimana dengan orang kafir? Barakallahu fikum. Contoh gambaran umat Islam yang meremehkan agamanya, barakallahu fikum. Baik. Iya. Ketika barakallahu fikum mereka mendapati anak-anak mereka yang pintar, cerdas, ya pandai, barakallahu fikum, penurut, tayyib, dipondokkan di pondok pesantren, barakallahu fikum, mereka menganggap itu perkara yang ya sangat disayangkan. Ya, eman-eman anakmu itu cerdas, pinter, nurut lagi, itu kalau kamu sekolahkan sampai tinggi, ya itu bakal jadi orang besar di negeri ini, gitu ya, bakal jadi orang pinter, harapan buat bangsa dan negara, ya. Barakallahu fikum. Eman-eman kalau dimasukkan pondok pesantren, apalagi pesantren salafi, ya nggak ada ilmu-ilmu dunianya itu, nggak ada di sana itu. Barakallahu fikum. Kecuali kalau pesantren modern, nggak apa-apa. Iya, barakallahu fikum. Tapi giliran barakallahu fikum anaknya itu adalah anak-anak yang memang bandel. Iya, barakallahu fikum. Untuk yang namanya akademiknya bobrok. Iya. Nah, itu aja masukkan pondok pesantren. Yang satu itu anakmu yang gemblung itu. Itu enggak apa-apa masukkan pondok pesantren. Iya. Kalau yang ini eman-eman, barakallahu fikum. Baik. Jadi pondok pesantren itu diibaratkan seperti apa? Tempat reparasi, bengkel yang rusak-rusak masukkan pondok pesantren. Iya, yang bagus-bagus sekolahkan dengan sekolah umum. Barakallahu fikum. Baik. Jadi kaum muslimin secara tanpa sadar telah menganggap remeh agamanya. Iya. Dikiranya yang butuh belajar Islam itu orang yang bobrok-bobrok saja. Kalau orang yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, tidak usah belajar agama. Barakallahu fikum. Itu sudah merupakan satu poin bentuk meremehkan Islam. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga barakallahu fikum, ya orang-orang kafir akan meremehkan umat Islam. Padahal dulu barakallahu fikum di masa jaya-jayanya Islam, umat Islam itu memiliki apa? Sebuah kewibawaan yang luar biasa. Ya. Kelebihan umat Islam dikatakan oleh Rasul, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dibantu oleh Allah dengan rasa takut yang ada pada musuh satu bulan perjalanan sebelum penyerangan mereka. Jadi ketika dapat berita orang-orang kafir, ya kaum muslimin satu bulan lagi bakal menyerang mereka, sudah mereka hilang fokusnya sudah. Ya, saking takutnya barakallahu fikum. Jadi Islam itu perkara yang sangat-sangat barakallahu fikum mereka takutkan. Tapi sekarang barakallahu fikum enggak dipandang sama mereka. Hai. Barakallahu fikum. Tapi barakallahu fikum di sisi lain mereka melihat bahwasanya Islam ini sudah mulai mau bangkit kembali. Iya, seruan untuk memurnikan agama. Seruan untuk kembali kepada Islam yang kafah itu sudah mulai bergema di mana-mana. Iya. Sudah mulai barakallahu fikum sebagian kaum muslimin ya, sedikit perlahan namun pasti berbondong-bondong barakallahu fikum untuk apa? Kembali ke agamanya barakallahu fikum ya, untuk mengamalkan Islam yang murni, yang kafah barakallahu fikum. Iya. Maka mereka mengeluarkan la barakallahu fikum tayyib sebuah makar, iya, barakallahu fikum, ya tadi dilahirkanlah dari tubuh, iya, orang-orang yang menampakkan dirinya, orang yang kembali kepada sunnah, orang yang menginginkan tauhid, barakallahu fikum, dengan tampang terorisme, iya, barakallahu fikum, iya. Padahal itu barakallahu fikum karya dan buatan mereka juga. Iya, sehingga membuat jelek, tercoreng barakallahu fikum. Kalau orang-orang yang ingin kembali kepada Islam yang murni, iya, kembali kepada tauhid dan meninggalkan yang namanya kesyirikan, nanti jadinya kayak teroris seperti ini barakallahu fikum. Iya, sehingga umat Islam akhirnya apa? Jaga jarak dari Islam yang model seperti itu. Barakallah. Kemudian dimunculkan oleh mereka barakallahu fikum yang namanya apa? Islam moderat. Nah, Islam moderat itu yang cocok untuk zaman saat ini, yang tidak terlalu radikal, iya, yang bisa merangkul barakallahu fikum, yang bisa kemana-mana barakallahu fikum. Padahal ya itu sekali barakallahu fikum itu sudah iya rancangan mereka barakallahu fikum. Tapi wa makaru wa makarallah. Ya wallahu khairul makirin. Silakan mereka berbuat makar seperti itu. Namun kita sebagai ahlus sunnah salafiyun barakallahu fikum jangan gentar. Iya. Jangan takut barakallahu fikum, Allah yang akan membalas makar mereka. Iya, kita gencarkan barakallahu fikum dalam belajar agama, mengkajinya, mendalaminya, dan kita gencarkan dakwah kepada umat. Iya, masalah mereka mau menerima, mereka mau menjauhi, itu urusan Allah. Barakallahu fikum. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kalau mereka sudah punya strategi macam-macam, urusan mereka, Allah yang akan menanganinya. Tugas kita sebagai masing-masing individu muslim barakallahu fikum adalah serius mempelajari agama ini, mendalaminya, ya, mengamalkannya, kemudian kita dakwahkan kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Hasil akhirnya nanti kita lihat akan ada masa sebagaimana digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu akan kembali berjaya. Iya, seperti pada masa-masa yang lalu. Barakallahu fikum. Ya tadi ketika dakwah, ketika barakallahu fikum kaum muslimin kembali kepada agamanya. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya barakallahu fikum yang bisa kita ambil. Fihi tahdzirun syadidun minat ta'assubi lil ashkhas aw lil qabilah aw lil madhhab aw lil hizbi wa tahdhirun minad da'wati ila syai'in min dhalika. Wa in kutila tahta rayati immiyah yaghdabu lil asabiyah wa yad'u lil asabiyah famitatuhu mitatan jahiliyah. Barakallahu fikum. Kata beliau, di dalamnya terdapat tahdir, peringatan yang keras dari barakallahu fikum tindakan ta'assub, fanatik buta terhadap sebuah tokoh, seorang tokoh, individu tertentu, ya, yang sangat dia lulukan, yang sangat dia kultuskan, barakallahu fikum. Itu tercela. Ya, dia rela pasang badan kalau ada orang-orang yang barakallahu fikum mencela atau menghina, ya, tayyib, tokoh yang sangat dia gandrungi, barakallahu fikum. Atau ta'assub kepada kabilah, ya, suku, golongan, barakallahu fikum, atau daerah, ya, itu juga tercela. Atau kepada mazhab, barakallahu fikum, ya, tayyib, Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab barakallahu fikum Hanafi, atau mazhab yang lainnya, barakallahu fikum, aulil hizb, atau ta'assub kepada partai, ya, atau seperti ormas, barakallahu fikum. Baik. Iya. Jadi masjidnya hanya boleh dipakai oleh yang sama, ya, ormasnya atau sama partainya, barakallahu fikum. Selain dari ormas mereka tidak boleh pakai masjid ini untuk kegiatan keagamaan, barakallahu fikum. Itu namanya ta'assub. Dan di dalam terdapat peringatan dari dakwah, seruan kepada yang seperti itu, barakallahu fikum. Kalau dia terbunuh di bawah bendera ta'assub buta, dia marah karenanya, dia menyeru karena ta'assub, maka kemudian dia mati, maka barakallahu fikum, iya, bangkainya adalah bangkai jahiliyah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu beliau Syekh Hafizahullah taala mengatakan, walaita al muta'assibina al umyan, walaita al muta'assibina al umyan yafqahuna al islama. Wa yafqahuna hadhihi an-nasaih wa tawjihatin nabawiyyah fayakhrujuna min hadhihi al-awhal, min hadhihi al-awhal al-qadharah wa yaslukuna masalika an-nubala al-a'iffa al-a'iffa al-atsqiya fala yakunu wala'uhum illa lillah wa fillah wala bughdhuhum illa fillah walillah. Intah. Ya. Kata beliau, nasihat beliau, duhai kiranya orang-orang yang fanatik buta tersebut paham tentang agama Islam. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Dan mereka paham dengan nasihat-nasihat dan arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Yaitu kita dilarang untuk fanatik. Barakallahu fikum. Baik. Buta. Barakallahu fikum. Entah terhadap individu atau terhadap iya daerah, suku, barakallahu fikum, atau semisal dengannya, sehingga mereka bisa keluar dari keadaan yang kotor seperti ini, dan mereka akan menempuh jalan orang-orang yang cerdas, nubala, ala iffa, orang-orang yang menjaga kehormatannya, ala jkia, orang-orang yang bertakwa, sehingga walak mereka tidaklah diberikan melainkan untuk Allah dan di jalan Allah, dan tidaklah murka mereka melainkan di jalan Allah dan diberikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Jadi hadis ini barakallahu fikum adalah nasihat untuk kita semua, untuk kaum muslimin barakallahu fikum. Ya. Baik. Khususnya sekarang di mana sangat panasnya situasi dan kondisi barakallahu fikum. Ya. Baik. Negeri ini barakallahu fikum karena masing-masing mereka bertaassub ya dengan barakallahu fikum partai mereka, ada yang taassub dengan ormas-ormas mereka barakallahu fikum, sehingga itu akan mencabik-cabik kekuatan Islam. Allahumma musta'an wa alaihtiklan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Tayib, dalam sebagian nuskhah disebutkan di situ wa yad'u li asabiyatin lahu wa wala lil asabiyah. Iya. Barakallahu fikum. Naam labas. Yakafi bihal qadar. Subhanakallahum bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu barakallahu fikum.